Lanjut lagi. Spesial satu lagu satu jikan buat anda semuanya. Lanjut lagi Arnista di sini ya. Buat Syaiful Hajah yang saya cintai. Bareng Falah Pa Multimedia. Banyak sekali yang berkata kalau bicara empat mata itu panjangnya aja. Ada salah dan kurangnya pada penampilan saya sore hari ini, saya mohon maaf.